بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah membawakan ayat di surah Al-An'am atau sebelumnya, ini sesi yang keempat ya dari kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah menjelaskan tentang atau membawakan ayat di surah Al-An'am, kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, dari sahabat yang paling pertama masuk Islam. Kunya beliau Abu Abdurrahman al-Hudali. Ya. Beliau ini hadir di Perang Badar, di Perang Uhud, di Perang Khandaq, di Bai'atul Ridwan. Beliau dari kibarus sahabat. Oleh Umar dijadikan sebagai gubernur di masanya. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada ayyamdura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuh falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman al-aya." Barang siapa ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang stempel beliau tertera di atas wasiat itu, hendaknya dia membaca firman Allah taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian perintahkan terhadap kalian. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Baik. Di sini hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi wasiat Nabi yang tertulis dan khatam beliau berada di atasnya, maksudnya tidak berubah dan tidak diganti, adalah ayat ini. Ya, maksud Ibnu Mas'ud bukan ada khusus wasiat ya, tapi ini ayat Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat kecuali dengan kitab Allah. Iya. Karena itu di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allah." Sesungguhnya saya tinggalkan di tengah kalian apa yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah. Jadi beliau memang berwasiat dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan wasiat Nabi, inilah ayatnya. Inilah ayatnya. Baik. Jadi demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ini hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan para ulama berbeda pendapat di dalam hadis ini. Apakah hadisnya bisa disahihkan atau dia adalah hadis yang lemah? Ya, sebabnya karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari jalur Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, dari Daud Al-Audi, dari Amir bin Syarahil Al-Sya'bi, dari Al-Qamah bin Qais An-Nakhai, dari Abdullah bin Mas'ud. Iya. Semua rawinya ma'ruf, dikenal. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, Hasanul Hadid, Amir bin Syarahil Al-Sya'bi, salah seorang imam dari kibar, dari Sigarat Tabi'in, ma'ruf, dan Al-Qamah bin Qais An-Nakhai, salah seorang murid senior Ibnu Mas'ud yang terkenal. Hanya saja Daud Al-Audi di sini. Siapakah Daud Al-Audi? Itu ada dua. Ada Daud bin Yazid Al-Audi dan dia itu dhaif, dan ada Daud bin Abdullah Al-Audi dan dia thiqah. Yang mana di sini, apakah dia yang dhaif atau dia yang thiqah? Ini yang silam pendapat di dalamnya. Ya, Syekh Al-Albani beliau lemahkan hadits ini. Karena beliau menganggap Daud bin Yazid, Daud ini adalah bin Yazid Al-Audi. Adapun guru kami, Syekh Mukbil rahimahullah, beliau mensahihkan hadits ini atau menghasankan dengan alasan bahwa Daud adalah Daud bin Abdullah Al-Audi. Iya. Memang ini perlu dibahas lebih mendalam lagi. Alasan Syekh Mukbil menguatkan bahwa dia adalah Daud bin Abdullah Al-Audi karena di dalam Tahdhibul Kamal Al-Mizzi ketika menyebutkan biografi Daud, beliau hanya menyebutkan bahwa Muhammad bin Fudail ini meriwayatkan dari Daud bin Abdullah Al-Audi dan diberi isyarat ta, artinya di At-Tirmidzi. Demikian pula di biografi Asy-Sya'bi, isyarat yang meriwayatkan darinya adalah Daud bin Abdullah Al-Audi juga diberi isyarat ta, yang menunjukkan bahwa adapun Daud bin Yazid tidak diisyaratkan. Iya. Di atas dasar itu beliau menguatkannya. Di sisi lain ada beberapa riwayat di dalam buku-buku hadith, riwayat Daud bin Abdullah dari Asy-Sya'bi menunjukkan bahwa dia punya riwayat. Dia punya riwayat. Dan sebagiannya ada yang punya kaidah, kalau ada dua rawi, ada yang thiqah dan ada yang dhaif, lalu apa namanya, datang rawi di bawahnya, kemudian dia tidak menisbatkan kepada yang thiqah atau yang kepada yang dhaif, maka asal riwayatnya pada riwayat yang thiqah, karena mungkin saja ada makna tadlis di situ. Iya. Bagi yang mengatakan bahwa dia adalah Daud bin Yazid Al-Audi seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau berdalilkan dengan beberapa alasan, di antaranya Daruqutni di dalam Al-Atraf ketika menyebutkan riwayat ini, beliau mengatakan bahwa tafarrada bihi Daud bin Yazid Al-Audi. Dari Ad-Daruqutni memastikan bahwa dia adalah Daud bin Yazid. Dan juga ada cetakan At-Tabarani di Kitabul Awsat baru tercetak setelah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau banyak dari buku-buku beliau itu sebelum buku, sejumlah buku dicetak. Seperti Mu'jamul Awsat itu dicetak barusan tahun 90-an. Ya, Syekh Al-Albani sudah menulis dari sebelumnya. Seperti juga kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Ya, kadang ada sebagian hadith di situ itu tidak dilihat oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Karena terbatas pada cetakan, beliau banyak baca dari manuskrip. Tapi setelah tercetak buku-buku itu ada yang kelihatan. Di antaranya di Mu'jamul Awsat, di situ disebutkan bahwa Daud, disebutkan namanya Daud bin Yazid Al-Audi. Iya, tapi ini ada pembahasan lagi, di pembahasan memastikan penyandaran riwayat, karena guru sanad At-Tabarani kepada Daud itu ada kelemahan. Kemudian yang kedua, memastikan nama-nama al-muhmalat itu ada kaidahnya di kalangan ahli hadith. Tidak sembarang diterima penisbatan, harus dipastikan. Karena buku-buku riwayat itu gairu masmu'alana, bukan riwayat yang kita dengarkan langsung dari guru ke guru, tapi datang dari jalur wijadah atau jalur ijazah. Jadi yang seperti ini harus dipastikan. Iya. Menjelaskan ini hadith, bagi siapa yang menguatkannya atau siapa yang melemahkannya, tidak ada masalah. Maknanya jelas, ya, kandungannya terkait dengan ayat juga terang bahwa ini adalah wasiat, dan memang di Al-Quran sudah dikatakan, ya dalikum wasakum bihi, demikianlah Allah wasiatkan kalian dengannya. Jadi memang disebut wasiat ya di dalam hal tersebut. Hanya saja hadis ini dibawakan oleh penulis memang beliau ingin menegaskan ya pembahasan bahwa ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid dan larangan dari apa? Dari kesyirikan. Maka ini dasarnya. Karena wasiat itu dalam bahasa Arab adalah ismun lima yu'abbam syar'an wa 'urfan. Adalah penamaan untuk hal yang diagungkan secara syar'i maupun secara apa? Secara 'urf. Baik. Makanya dari sisi pendalilan yang menunjukkan akan keagungan tauhid, di mana Rasulullah menjadikannya sebagai wasiat. Dijadikannya sebagai wasiat. Iya. Baik. Dan telah datang juga hadis yang lain dari apa namanya? Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, aku baiat kalian atau siapa di antara kalian yang membaiat saya di atas tiga ayat ini. Maka Nabi membacakan tiga ayat ini dari Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sampai wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, sampai di situ. Maka setelah itu Nabi berkata, man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi baiatnya, pahalanya ditanggung oleh Allah. Iya. Baik, dan seterusnya ya sampai akhir hadis. Jadi ini dari hal yang agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil sebagai baiat, menunjukkan besarnya perkara ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi dikatakan man arada ayandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terangkan ya makna wasiat. Apa tadi artinya wasiat? Ismun lima yu'azzam syar'an wa 'urfan. Ya, penamaan untuk apa yang diagungkan secara syar'i dan secara 'urf. Kepada wasiat Nabi Muhammad, maksudnya wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allati 'alaiha khatamuh. Yang stempel beliau tertera di atas wasiat tersebut. Baik. Maka hendaknya dia baca dari ayat ini. Iya. Dan ini ayatnya kalau kita perhatikan disebutkan wasiat. Terus di ayat yang pertama dikatakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Di ayat yang kedua dikatakan la'allakum tadakkarun, supaya kalian mengingat. Di ayat yang ketiga dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. So, siapa yang berpegang dengan tiga wasiat ini, dia akan masuk ke dalam golongan orang yang berakal, orang yang mengingat, dan orang yang bertakwa. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, An Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau berkata, ya, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kata beliau, saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ya, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba terhadap Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'ad, saya berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqal 'ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Kata beliau, hak Allah terhadap para hamba adalah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah bahwa hamba Allah tidak akan mengadab, tidak akan mensiksa orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, la tubasyirhum fayattakilu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Akhrajahu fis sahihain, dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dalam as-sahihain. Ya. Baik. Ini istilah ya dipakai di kalangan ahli hadis. Kalau dikatakan akhrajahu, keduanya mengeluarkan, maksudnya siapa? Bukhari dan Muslim. Iya. Dan itu banyak berjalan di kalangan para ulama ahli hadis. Hanya saja penulis itu ada istilah di dalam buku-bukunya. Beliau selalu berkata akhrajahu fi sahih, dikeluarkan di dalam as-sahih. Ini kata as-sahih dalam ucapan penulis yang perlu didetailkan. Kadang beliau inginkan as-sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Kadang beliau inginkan Bukhari saja, kadang beliau inginkan Muslim saja, dan kadang beliau inginkan hadis yang sahih, bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini hadis dikatakan oleh Mu'ad, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah dibonceng. Radif artinya dia ikut bersama Rasulullah di atas kendaraan. Iya. Baik. Ala himarin, di atas keledai. Iya. Di atas keledai. Maksudnya di sini keledai peliharaan ya. Karena keledai liar itu tidak ditunggangi. Ya. Baik. Maka faqala li, Rasulullah berkata kepada aku. Beliau yang memulai pembicaraan. Iya. Baik, dan ini terdapat bolehnya satu hewan itu ditunggangi oleh dua orang. Tapi ini dengan syarat ya. Dengan syarat hewannya mampu, sanggup. Iya. Kalau hewannya tidak sanggup, itu tidak diperbolehkan. Sebab itu masuk di dalam membolimi namanya. Ya, dan membolimi hewan tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan tawadu, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ini pimpinan negara. Beliau seorang nabi. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga membonceng sahabatnya di atas satu kendaraan. Iya. Baik. Dan di sini perhatikan ya, Rasulullah yang memulai bertanya kepada Mu'ad, bukan Mu'ad yang bertanya kepada Nabi. Iya. Dan ini dari bentuk lain dari tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau kebaikan untuk orang lain. Jadi kapan bisa beliau beri faedah, beliau beri manfaat, beliau berikan manfaat. Iya. Orang itu tidak perlu dia bertanya. Kadang Nabi langsung yang bertanya kepadanya, membuka pembicaraan, membuka, memulai dalam memberi faedah. Iya. Itu menunjukkan bagaimana keberadaan beliau sebagai seorang nabi yang sangat bersemangat kebaikan untuk umatnya. Baik. Maka beliau berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, menunjukkan bahwa boleh memanggil seorang itu dengan namanya, tidak ada masalah dipanggil dengan namanya. Iya, dia panggil wahai Mu'ad, tidak ada masalah. Iya. Atadiri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Ini didatangkan dalam bentuk apa? Pertanyaan. Ilmu itu kadang dalam bentuk penyampaian dan kadang dalam bentuk tanya jawab. Ya. Dan bentuk pertanyaan itu kadang lebih mengena di hati. Lebih mengena di hati. Jadi kadang ditanya, orang yang ditanya begitu dia enggak mampu menjawab sudah, dia pikirkan jawabannya, begitu dia enggak mampu menjawab, ya. Maka begitu jawaban datang, itu biasanya lebih melekat pada dirinya. Lebih melekat pada dirinya. Maka Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Iya. Jadi pertanyaannya, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah terhadap hamba? Iya. Apa hak Allah terhadap hamba? Ya, dan ini diantara apa namanya ini sisi pendalilan penulis di sini. Beliau ingin menjelaskan hak Allah terhadap hamba. Dan ini sisi yang menunjukkan kewajiban apa? Kewajiban tauhid. Ya, sebab kata hak dalam bahasa Arab, dalam istilah bahasa Arab, hak itu adalah ismun fi khitab asy-syara lima yu'maru bihi. Hak itu adalah penamaan dalam perintah syariat, dalam khitab syariat pada hal yang diperintah. Penamaan pada khitab syariat pada hal yang diperintah. Nah, itu yang disebut dengan hak. Ya, kalau dikatakan hak Allah kepada hamba, berarti ini menunjukkan kewajiban. Akan tampak ya, hak Allah terhadap hamba terkait dengan tauhid. Beribadah hanya kepadanya, tidak boleh berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Iya. Kemudian, وَمَا حَقُّ الْإِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Dan apa hak hamba terhadap Allah? Iya. Maksudnya, apa hal yang paling layak dengannya Allah membalas hamba itu untuknya? Kalau dia berada di atas syaratnya. Iya. Bukan hamba yang mewajibkan sesuatu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang mewajibkan sesuatu itu terhadap dirinya. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Iya. Sebagaimana firman Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, annahu man amila minkum su'an bijahalah, ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya. Ya. Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya bahwa siapa di antara kalian yang beramal apa namanya? Kejelekan lantaran kejahilan, lalu dia bertaubat setelahnya dan memperbaiki diri, maka Allah telah menetapkan atas dirinya bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi ini hak hamba terhadap Allah, ini bukan kewajiban Allah terhadap hamba. Sebab tidak ada yang mewajibkan sesuatu atas Allah. Jelas ya? Tapi ini keutamaan Allah kepada hamba-hamba. Keutamaan yang Allah berikan kepada hamba, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, di mana mereka mesti diperlakukan seperti itu bila mereka tidak berbuat kesyirikan. Iya. Jelas ya? Karena itu kata seorang penyair, malil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u in uddibu fabi'adlihi au nu'imu fabifadlihi wa huwal karimul wasi'u. Hamba itu tidak ada hak wajib terhadap Allah. Sekali-sekali tidak ada, juga tidak ada upaya yang sia-sia di sisi Allah. Kalau Allah menyiksa, maka itu dengan keadilannya. Dan kalau Allah memberi nikmat, itu karena keutamaannya. Dan Allah maha mulia, maha dermawan, lagi maha luas pemberiannya. Jadi hak hamba terhadap Allah artinya apa? Keutamaan yang Allah berikan kepada hamba apabila dia memenuhi hal tersebut. Dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Baik. Maka apa jawaban Mu'ad ketika ditanya, Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kalimat, kalau dijawab Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kalimat, kalau dia di dalam perkara yang bersifat kauniyah qadariyah, bersifat penakdiran, itu hanya dikatakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Kapan hari kiamat? Allahu a'lam. Jelas ya? Nah, dikatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Bahkan haram mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena Allah khususkan pengetahuan tentang yang gaib hanya kepada dirinya. Jelas ya? Tetapi kalau di dalam masalah-masalah syariat, dalam masalah-masalah agama, ya, itu bisa dikatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu tentang agama ini, dan beliau yang menyampaikan syariat ini kepada kita. Baik. Dan ini etika ya, dan jawaban, etika dan jawaban apabila seseorang itu ditanya sesuatu, dia berkata Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Iya. Ya, dan ini jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kata para ulama, ini di kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi kalau seorang misalnya berada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia hanya berkata Allahu a'lam. Dia hanya menjawab Allahu a'lam. Baik. Ini Mu'ad bin Jabal ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menjelaskan haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Iya. Hak Allah terhadap para hamba adalah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Itu hak Allah. Nah, telah kita sebutkan tadi, hak merupakan apa? Kewajiban. Dan ini sisi pendalilan penulis di sini. Sisi pendalilan penulis. Bahwa perintah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan itu adalah hak Allah terhadap hamba. Kewajiban yang Allah wajibkan terhadap hamba. Iya. Nah, di sini beliau ingin tegaskan bahwa tauhid itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi segala kesyirikan. Dan tauhid itu kewajiban yang paling besar terhadap jin dan manusia. Baik. Qultu, kata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Kata Mu'ad, wahai Rasulullah, ya, tidakkah perlu saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Ya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini dari kibar sahabat. Dari sahabat yang terkemuka. Iya. Jadi beliau diingatkan akan masalah ini. Maka beliau ingin supaya ini kabar gembira disampaikan kepada manusia. Menunjukkan bahwa banyak manusia tidak mengetahuinya. Iya. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Maka apa kata Nabi? La tubashirhum. Jangan engkau memberi kabar gembira kepada mereka. Iya. Karena mereka nanti fayattakilu akan bersikap ittikal, bersandar kepada diri mereka sendiri. Iya. Nah, terdapat di sini anjuran ya, seseorang itu mempertimbangkan apa namanya akibat dari perkara yang dia kerjakan. Iya. Seorang pandai memperhitungkan awaqibul umur, kesudahan atau akhir dari perkara yang dia lakukan. Nah, ini di dalam syariat dipelihara. Ini ada satu ilmu khusus dalam agama, namanya ilmu maqasidus syariah. Supaya seorang itu pandai mempertimbangkan akibat dari apa yang dia lakukan. Iya. Terdapat juga di dalam hadis, tidak boleh membuka pintu yang di dalamnya bisa menjatuhkan manusia di dalam kekeliruan. Ya, karena itu, karena Nabi khawatir hal ini membawa sifat ittikal, bertawakal, berserah diri, maka hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya. Kenapa? Beliau karena beliau khawatir jangan sampai tergolong kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Iya. Dan itu ijtihad beliau telah benar di dalam hal tersebut, karena setelah Nabi meninggal, kemudian berjalan beberapa lama di akhir hayatnya Mu'adz menyampaikan, maka akan sedikit dari kesan tersebut seorang bersandar. Nah, ini diketahui bahwa memang ini hadis diketahui sebagai kabar gembira, tapi jangan menjadi perkara yang membuat seorang itu bersandar padanya, dia meninggalkan dari amalan yang salih. Iya. Baik. Di dalam bab ini terdapat masail. Nah, ini penulis ya di dalam apa namanya buku ini, pada setiap babnya beliau berikan inti pembahasan-pembahasan di dalam bab ini. Kata beliau, fihi masail. Beberapa permasalahan yang terkandung pada bab ini. Satu, al-ula, al-hikmatu fi khalqil jinni wal-ins. Iya. Hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Apa tadi hikmah diciptakannya jin dan manusia? Hah? Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Itu diambil dari ayat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atsani yang kedua, annal ibadata hiya tauhid. Li'annal khusumata fihi. Sesungguhnya ibadahlah tauhid, karena perseteruan, maksudnya perseteruan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin di masa itu terletak pada hal tersebut. Jelas ya? Ya, jadi ini dari kedetailan pemahaman penulis ya di dalam memahami ayat-ayat. Ya, diabudun beliau tafsirkan tauhid ibadah, karena masalah antara Nabi dan kaum musyrikin di situ, di masalah ibadah. Ya, maka beliau tegaskan bahwa ibadah adalah apa? Tauhid. Itulah yang kita sebutkan bahwa ini inti penegasan di dalam bab. Beliau menjelaskan bahwa tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Karena memang permusuhan di situ. Ya, dan ini kita sudah terangkan ya, di antara hal yang mendukungnya tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa seluruh kata ibadah dalam Al-Qur'an maknanya adalah apa? Adalah tauhid. Baik. Berikutnya, yang ketiga, as-salisatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fa fihi ma'na wala antum abiduna ma a'bud. Sesungguhnya siapa saja yang tidak mendatangkan tauhid ini, tidak merealisasikan tauhid ini, berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Hal ini terkandung makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian beribadah kepada yang saya ibadahi. Iya. Baik. Jadi kalian ini tidak beribadah kepada apa yang saya ibadahi. Ibadah kalian bukan ibadahku. Karena ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan. Ya. Dibangun di atas kesyirikan, bukan dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini penegasan bahwa siapa yang tidak mendatangkan tauhid ini, dia belum beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun di situ maksudnya mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuknya. Jadi kalau dia belum datangkan tauhid ini, dia belum beribadah. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu al-hikmatu fi irsalir rusul alaihim assalatu wassalam. Ya. Yang keempat, hikmah pengutusan para rasul. Ada berapa tadi hikmahnya? Ada empat. Terkait dengan ayat, apa hikmahnya? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Berarti hikmahnya apa? Untuk berdakwah kepada ibadatillahi wahda dan meninggalkan peribadatan kepada tagut. Itu hikmahnya. Tadi semuanya ada berapa hikmah diutusnya para rasul? Ada empat ya yang disebutkan. Yang pertama, hikmah yang pertama, mereka mendakwakan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan mengajak umat untuk meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah. Kepada tagut. Yang pertama. Yang kedua, menegakkan hujjah. Yang ketiga, sebagai rahmat. Dan yang keempat, ya, menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti empat ya. Baik. Al-khamisatu, yang kelima, annar risalata ammat kull ummatin. Sesungguhnya agama ini sesungguhnya risalah kenabian mencakup seluruh umat. Ya, karena ini misi dakwah setiap rasul kepada umatnya. Berarti kerasulan itu telah mencakup seluruh umat. Telah meliputi seluruh umat. Baik. Yang ke lima. Baik. Yang ke enam. Anna dinal anbiya'i. Iya. Anna dinal anbiya'i wahidun. Yang keenam, sesungguhnya agama para nabi adalah satu. Apa agama para nabi? Semuanya perintah untuk menyampaikan tauhid dan larangan dari apa? Dari kesyirikan. Itu agama para nabi dan para rasul. Suap ani'budullaha wajtanibut tagut. Itu agama yang menyatukan mereka. Jelas ya? Iya. Itu semakna ya dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini agama para nabi seperti ini kan banyak ayatnya ya. Kita sudah terangkan sebagiannya. Di antara ayat juga di surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar menyampaikan kepada umatnya firman Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Iya. Para nabi itu, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Iya. Para nabi itu adalah saudara li'allat. Satu ayah. Ibu-ibu mereka beraneka ragam. Ibu mereka berbeda. Tetapi agamanya satu. Agamanya satu. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian ada syariat dan manhajnya. Ini dari sisi syariat. Tapi dasar agamanya adalah apa? Adalah sama. Ya, tauhid itu adalah agama para nabi dan para rasul. Baik. Kemudian yang ketujuh. As-sabi'atu al-mas'alatul kabirah. Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bitagut. Fafihi ma'na qawlihi faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Iya. Kata beliau, permasalahan terbesar bahwa sesungguhnya ibadah kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan kekafiran kepada tagut. Hal tersebut terkandung dalam firman Allah Ta'ala, faman yakfur bitaguti, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tahu dibahasakan lebih tegas saja, barang siapa yang kafir kepada tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Iya. Yang amat kuat. Kalau kelanjutan ayat, lam fi somalaha, yang tidak terputus. Baik. Jadi ini keimanan kepada Allah dan kekafiran kepada tagut. Jadi penulis di sini poinkan masalah yang terbesar, bahwa ibadah kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan apa? Kekafiran kepada tagut. Iya. Dan ini beliau sebutkan dari awal pembahasan kitab Tauhid, supaya dimaklumi bahwa Tauhid itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tapi dia juga berlepas dari kesyirikan, berlepas dari tagut, kafir kepada tagut. Baik. Kemudian yang ke 8. Kata penulis, anna tagut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Bahwa tagut itu umum pada segala hal yang diibadahi. Jadi tagut itu bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Iya. Di sini penulis rahimahullah ketika menafsirkan tagut, beliau tafsirkan tagut dengan makna yang merupakan kebalikan dari perintah ibadah. Karena itu beliau batasi bahwa tagut artinya dia berlaku umum untuk segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita terangkan ya bahwa kata tagut itu lebih luas cakupannya. Karena tagut itu mencakup hal yang mengafirkan dan tidak mengafirkan, mencakup kesyirikan dan kemaksiatan. Segala hal yang melampaui batas namanya apa? Namanya tagut. Ya. Tapi penulis di sini menafsirkan dengan tafsir yang mencocoki. Iya. Penafsiran yang mencocoki, karena ayat sebelumnya ani'budullaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Jadi lawannya adalah tagut, berarti lawannya meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang keberapa ini? Yang ke-8. Iya. Kemudian yang ke-9. At-tasiatu idhamu sya'ni thalathil ayat al-muhkamat fi suratil an'am inda as-salaf. Wa fiha ashru masail. Awwaluha an-nahyu 'anil syirk. Iya. Yang ke-9, kedudukan agung 3 ayat muhkamat pada surah Al-An'am dalam pandangan ulama as-salaf. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat 10 persoalan. Iya. Dikatakan di pandangan ulama as-salaf. Karena itu dari Ibnu Mas'ud ya. Bagaimana Ibnu Mas'ud memandangnya perkara yang besar. Iya. Dan para sahabat itu adalah as-salaf. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat 10 persoalan. Iya. Persoalan paling pertama adalah larangan terhadap berbuat kesyirikan. Iya. Jadi ini untuk penuntut ilmu bagus ya ayat-ayat ini. Andai kata bukan karena materinya panjang, saya terangkan semua 10 wasiat ini dalam surah Al-An'am. Tapi maksudnya di sini ya, hal-hal yang seperti ini di kitab tauhid luar biasa ya. Kadang satu ayat itu bisa diterangkan satu ceramah khusus. Bisa diterangkan satu khutbah. Bisa diterangkan satu pertemuan ilmiah. Bahkan sebagian ayat satu masail bisa diterangkan satu buku. Bisa diterangkan satu buku. Maka ini kitab tauhid mengumpulkan berbagai ilmu. Iya. Karena itu siapa yang menghafal buku ini, ya dia akan banyak sekali dari bekal-bekal ilmiah, dalil-dalil ilmiah yang bisa disampaikan sebagai hujjahnya. Baik. Yang ke-10. Al-Ashiratu al-ayatul muhkamat fi surat al-Isra. Wa fiha 18 mas'alah. Iya. Bada'ahu Allahu biqaulihi. Yang ke-10, beberapa ayat dalam surah Al-Isra dan ayat-ayat tersebut mengandung 18 persoalan. Ini kalau dinomori akan keluar 18 pembahasan di surah Al-Isra itu. Ya, Allah memulai bada'ahallahu biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Ya, Allah mulai dengan firman-Nya, jangan engkau mengadakan suatu sembahan yang lain bersama dengan Allah sehingga engkau menjadi apa namanya? Ya, sehingga engkau menjadi tercelah dan makhdula, ditinggalkan. Ya, patah kau udah engkau duduk menjadi orang yang tercela dan ditinggalkan. Ini syairannya, kenapa terjemahannya ada kata tidak? Kau ada dirubah dengan konteks lain. Sehingga engkau tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Baik, enggak ada masalah. Iya. Jadi akibat kalau seorang itu berbuat kesyirikan, dia mempersekutukan sembahan yang lain bersama dengan Allah, maka hasilnya dia akan menjadi matmuman makhdula. Dia akan menjadi orang yang dicela. Iya. Dan makhdulan, makhdulan itu dia dijauhkan dari taufik. Dijauhkan dari taufik, ditinggalkan dan tidak membawa kebaikan apapun. Nah, jadi ini dari awal ayat. Setelah itu ditutup wa khatamaha biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Allah tutup dengan firman-Nya, janganlah engkau menjadikan mengadakan suatu sembahan lain bersama Allah sehingga engkau dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan madhura, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sisi penegasannya jelas sekali ya. 10 persoalan, 18 persoalan agama. Dimulai dengan peringatan jangan sampai berbuat kesyirikan. Ditutup dengan apa? Perbuatan jangan sampai berbuat kesyirikan. Dan awal persoalan yang disebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah menetapkan, memutuskan, memerintahkan, ya bisa juga diartikan mewasiatkan, kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-11, al-hadiyata asyarata, ayat suratin nisa'i allati tusamma ayat al-hukukil asyara. Bada'aha Allah ta'ala biqaulihi wa'budullahu wa la tushiriku bihi syai'a. Ya. Yang ke-11 adalah atau ini masih ada ya kelanjutan yang ke-10 tadi ya. Wa nabbahana Allah Subhanahu wa ta'ala ala idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi dhalika mimma awha ilaika rabbuka min al-hikmah. Ya. Allah Subhanahu memperingatkan kita akan kedudukan agung persoalan-persoalan tersebut dalam firman-Nya, dalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu termasuk di antara hal yang Rabbmu wahyukan kepadamu berupa hikmah. Baik, yang ke-11. Ayat surah An-Nisa, ayat surah An-Nisa yang dinamakan sebagai ayat 10 kewajiban, 10 hak. Allah memulai ayat tersebut dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Nah, ini jelas ya. Dari 10 hak, hak yang paling pertama adalah apa? Perintah beribadah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Inilah tauhid. Baik. Yang ke-12. Ats-tsaniyata asyrata at-tanbih ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Iya. Tanbih. Penegasan atas wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas wafat beliau. Yang ini diambil dari kata wasiat ya. Karena wasiat itu di mana? Di akhir hayatnya. Ya, wasiat kan begitu. Wasiat itu adalah sesuatu yang diwasiatkan setelah apa? Yang diwasiatkan apabila dia meninggal. Itu kan berwasiat. Ini dipetik dari situ oleh penulis. Ya. Hanya saja dari penjelasan yang telah kita terangkan bahwa wasiat yang disebut oleh Ibnu Mas'ud ini kaitannya bukan wasiat hakikat, tapi yang beliau maksudkan kita berpegang dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Wasiat Nabi Muhammad itu maksudnya Al-Qur'an. Ya, itulah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja penulis mengambilnya dari sudut lain. Baik. Kemudian baik. Jadi itu tadi dari Syekh Ibnu Taimin ya, beliau memandang bahwa wasiat yang disebutkan di dalam hadis itu bukan wasiat hakikat, tapi maksudnya kita berpegang dengan apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang keberapa? Yang ke-13, ats-tsalitsata asyrata. Yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi 'alaina. Iya, pengenalan hak Allah atas kita. Pengenalan hak Allah atas kita. Apa hak Allah atas kita? Hah? Apa hak Allah atas kita? Kita beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Na'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Baik. Berikutnya. Ya, itu penting ya, harus dipahami itu. Ini inti pembahasan. Ar-rabi'ata asyara. Ar-rabi'ata asyrata ma'rifatu haqqil ibad 'alaihi idza addau haqqahu. Ya, yang ke-14, pengenalan hak seluruh hamba atas Allah apabila mereka telah menunaikan hak Allah. Apa hak hamba? Hah? Yaitu bahwa Allah tidak menyiksa siapa yang berbuat kesyirikan. Nah. Baik. Kemudian yang ke-15, al-khamisata asyrata, anna hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha aktsaru sahabah. Ya. Yang ke-15, permasalahan ini tidaklah diketahui oleh mayoritas sahabat. Tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Karena ini Nabi sampaikan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ini menunjukkan ya kepada kita bahwa keutamaan itu, ini kan keutamaan. Ya, penegasan kewajiban juga, tapi sudah ada dari dalil-dalil syariat yang lain, tegas. Ya. Jadi hal yang seperti ini, ya. Dari sisi keutamaan, ada dari keutamaan itu tidak disampaikan juga, enggak ada masalah, tidak membahayakan. Jelasnya? tidak membahayakan. Nah, karena itu harus dipahami seorang itu dalam beragama. Iya. Pada hal-hal yang syariat itu sudah sempurna, ada perkara yang merupakan pelengkap, itu tidak mesti semuanya disampaikan. Karena mungkin Nabi memberikan isyarat seperti itu kepada para sahabatnya. Jelas ya? Karena itu apa kata siapa? Abu Hurairah. Syahapal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Syahapal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kantong hadis. Amma ahaduhuma faqad basattu. Satu kantong darinya saya sudah sebarkan. Wa amal akhar, kantong yang lainnya kalau saya sebarkan, laquti hadzal hulqum, akan dipenggal leherku. Iya. Maksudnya ini hadis-hadis yang terkait dengan apa? Dengan fitnah. Pada sebagian hadis yang terkait dengan fitnah, itu seorang tidak tahu juga enggak membahayakan dia. Tidak membahayakan dia. Jelas ya? Apalagi masuk di dalam hal-hal terkait dengan hadis-hadis fitnah, dia bawa kepada kondisi-kondisi tertentu. Wah, ini ketika terjadi begini, oh inilah yang disebut di dalam hadis sana. Padahal tidak ada hubungannya. Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya ada sebagian dari perkara, yaitu tidak mesti seseorang mengetahuinya di situ. Iya. Tidak membahayakannya. Mengetahuinya itu hanya dari tambahan kegembiraan untuknya. Baik. Dan ini akan mempertegas nanti ya permasalahan yang kita akan kaji di bab yang pertama. Kenapa penulis setelah awal kitab Tauhid ini baru beliau bawakan bab tentang keutamaan Tauhid. Beliau terangkan kewajiban dulu, baru beliau terangkan apa? Keutamaan. Sebab keutamaan itu gak ada masalah. Disebut belakangan juga gak apa-apa. Yang paling penting dia mengerti apa? Mengerti kewajiban. Itu yang paling penting. Kalau dia sudah tunaikan kewajibannya, pasti Allah berikan dari keutamaan itu. Dia tahu maupun dia tidak tahu. Ya kan? Kan di surga itu ada balasan, apa kata Nabi? Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Padanya ada hal yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas di hati. Jadi ada dari kenikmatan di surga, tidak pernah kita bayangkan. Jadi kalau kita tidak bayangkan, kita tidak dapat kenikmatan itu. Kan tidak kan? Ya. Jadi hal yang seperti itu kita tidak tahu juga, tidak ada masalah. Yang jalan di surga banyak keutamaan. Sama dengan Tauhid. Tauhid itu banyak apa? Keutamaannya. Ya. Banyak dari kebaikannya. Itu saja yang diketahui secara umum. Dia mengerti akan kewajibannya dalam bertauhid. Dan dia mengerti bahwa Tauhid ini banyak dari kebaikan dan keutamaannya. Tidak terbatas pada apa-apa yang dia baca. Iya. Baik. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, saya sudah sebutkan ya bahwa di akhir hayatnya beliau sebut, beliau sampaikan hadis ini. Makanya riwayatnya sampai kepada kita. Iya. Riwayatnya sampai kepada kita. Karena beliau khawatir berdosa tidak menyampaikannya. Nah, tidak menyampaikannya. Dan ini ijtihad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan menunjukkan bagaimana fikihnya para sahabat ya. Mereka ketika memahami perintah Nabi, itu dia mengerti Nabi itu memerintah apa. Mereka bukan bahiriyah. Oh, Nabi berkata jangan kamu sampaikan, karena mereka akan bersandar. Dia tidak pahami perintah ini bermakna apa. Tidak boleh selama-lamanya. Kan ada ilahnya. Fayattakilu. Ini kan ilahnya. Jadi kalau ilah ini sudah hilang, atau ilah ini bisa dihindarkan, kan bisa disampaikan. Begitu. Ya, fikihnya. Baik. Inilah pentingnya tadi saya katakan, kenapa kita harus memahami nas-nas. Pemahaman yang penting. Ya, memahaminya dengan benar. Bukan sekedar dihafal saja. Ya, tapi dipahami. Baik. Kemudian kata beliau, as-sadisata asyrata, pembahasan yang ke-16. Jawazu kitmanil ilm lil maslaha. Bolehnya Diperbolehkan menyembunyikan ilmu dengan alasan maslahat. Dengan alasan maslahat. Iya. Baik. Ini menyembunyikan ilmu dengan alasan maslahat. Iya. Itu diperbolehkan. Tapi kapan? Itu ada ketentuan. Ketentuannya. Iya. Ada ketentuannya. Ya. Kapan hal tersebut dibolehkan? Menyembunyikan ilmu karena maslahat? Itu pada kondisi tertentu saja. Misalnya dikhawatirkan. Ya. Terjadi fitnah lebih besar. Atau dikhawatirkan. Menyeret kepada hal yang dilarang di dalam syariat. Ini boleh untuk disembunyikan. Jelas ya? Itulah tadi yang disebut di sini. Karena di sini Mu'ad menyampaikan ini kan masalahnya terkait dengan masalah apa? Masalah keutamaan. Iya, terkait dengan masalah keutamaan. Ya, karena itu Mu'ad ingin memberi kabar gembira. Itu kan kaitannya dengan keutamaan. Hadis Abu Hurairah tadi, kalau saya sampaikan dipenggal leherku ini, itu kan kata para ulama itu hadis-hadis tentang fitnah-fitnah. Sampai disebutkan Abu Hurairah tahu itu. Sebagian hadis akan terjadi fitnah di awal tahun 60, akan terjadi fitnah misalnya kepemimpinan anak kecil. Itu ada Abu Hurairah tahu hadis-hadisnya. Jelas ya, tapi beliau enggak sampaikan. Ya, karena kekhawatiran itu tadi. Karena itu Imam Adz-Dzahabi memberikan ukuran. Padahal yang merupakan halal dan haram itu di perkara disampaikan. Hal yang merupakan halal dan haram. Jelas ya? Tapi pada perkara-perkara yang bisa terkait dengan hadis-hadis tentang fitnah, tentang tanda hari kiamat dan seterusnya, ini yang bisa disembunyikan. Ya, tapi harus diketahui kaidah secara umum ya, bahwa ilmu itu tidak untuk disembunyikan, tapi ilmu itu untuk disampaikan dan diamalkan. Itu dasarnya. Baik. Berikutnya. Yang keberapa sekarang? Berikutnya yang ke-17. As-sabi'ata asyar. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Iya. Disenangi memberi kabar gembira kepada setiap muslim atas berita yang menyenangkannya. Iya. Ini diambil dari Mu'ad berkata, apalah ubasyirun nas, tidakkah saya beri kabar gembira kepada manusia. Itu adalah hal yang bagus ya. Seorang mukmin itu senang memberi kabar gembira. Ya, jadi kalau hal itu memastikan kabar gembira, dia senang sekali. Saudaranya bergembira. Seperti kisah taubat Ka'ab bin Malik itu. Subhanallah. Ka'ab bin Malik ini, beliau tidak hadir di perang Tabuk bersama dua orang sahabat yang lainnya. Iya. Ketika turun taubat Ka'ab bin Malik, dimaklumi ya kisahnya. Ini para sahabat memboikot Ka'ab bin Malik. Tidak ada yang menyalaminya, tidak ada yang menyapanya. Iya. Tapi subhanallah, perhatikan para sahabat. Begitu turun ayat yang menjelaskan taubat mereka diterima, maka berlomba-lomba mereka untuk memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik. Maka ada seorang sahabat, begitu mendengar ayat, langsung dia melompat, naik ke kudanya. Ya. Naik ke kudanya. Untuk segera dia pacu ke rumah Ka'ab bin Malik, memberi kabar gembira. Tapi ternyata ada yang mendahulunya. Ada sahabat lebih cerdas lagi. Dia naik ke gunung, tempat tinggi. Ya. Dia berteriak, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Ya. Lebih cepat suara sampai daripada apa? Daripada kuda. Nah, maka baru mendengar bergembira lawai Ka'ab bin Malik sudah tahu bahwa itu adalah apa? Berita taubatnya diterima. Beliau langsung sujud syukur. Nah, ketika sahabat yang beri kabar gembira di gunung ini datang, oleh Ka'ab bin Malik dilepaskan baju luarnya. Iya. Biasanya orang-orang itu di masa dulu mereka tidak punya banyak baju, dan baju yang paling bagusnya yang dia pakai di mana? Lapisan di luar. Itu dilepaskan oleh Ka'ab bin Malik, diberikan kepada orang tersebut sebagai hadiah. Karena dia diberi apa? Diberi kabar gembira. Iya. Nah, jadi ini menunjukkan dianjurkan yang memberi kabar gembira kepada apa? Seorang muslim. Tapi ingat, tidak semua hal yang merupakan kabar gembira boleh diberitakan. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Ya. Nabi izinkan Muad bin Jabal? Kan tidak. Ada kekhawatiran. Jelas ya? Sama di masa sekarang juga. Karena itu kaidahnya dalam ayat, idza ja'akum amrun minal amni wal khaufi ada'u bih. Jangan seorang itu tiap kali ada berita mengandung keamanan atau ketakutan langsung dia sebarkan. Tidak boleh. Seperti itu. Ini masalah-masalah mencakup banyak manusia. Itu harus diukur, ditimbang. Tapi kalau memberi kabar gembira satu muslim, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau semuanya, nah ini dilihat hal-hal yang lain. Dilihat dampak dari berita tersebut. Jelas ya? Kan tidak bisa seperti itu. Misalnya, kaum muslimin sedang berjaga-jaga di berbagai pelosok, berbagai wilayah karena serangan musuh. Iya. Terus datang berita bahwa kaum muslimin sudah menang. Nah, ini berita menang kan? Kalau disebarkan enggak cocok. Kenapa? Yang di pelosok-pelosok ini nanti balik lagi ke rumah. Mungkin dari situ musuh akan menyerang nanti. Jelas ya? Maka enggak semua kabar gembira cocok untuk disampaikan. Dari bentuk kabar gembira. Sebagaimana hal yang mengkhawatirkan, dan semua hal yang mengkhawatirkan, cocok diberitakan. Dapat berita, akan terjadi gempa. Wah, ribut semua orang. Ya, padahal belum tentu terjadi apa? Terjadi gempa, kan begitu? Ya, apalagi kalau sumbernya, sumber apa? Ya, sumbernya tidak jelas. Sumber jelas pun, itu dilihat di mana disebarkan. Di mana disebarkan akan terjadi gempa. Nah, ini wilayahnya di mana disebut wilayahnya? Hanya disebut misalnya wilayah yang semalamnya diberitakan di wilayah tertentu. Tapi dikirim ke semua orang, dia baca, baru buka HP-nya terjadi gempa. Panik semuanya, gempa di mana? Kan yang pertama dia pikir dirinya dulu. Ya, kan begitu. Maka kadang ada hal-hal dari berita itu tidak cocok langsung disiarkan. Baik, jadi ini dua fikih, ya, yang apa namanya terlihat ya bahwa di dalam pembahasan agama kita itu, masya Allah banyak kedetailan di dalamnya. Kemudian yang ke-18, asaminata asyrata, yang ke-18, al khawfu min al ittikari ala saati rahmatillah, ya, yang ke-18 kekhawatiran akar sikap atau sikap skeptis akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini al-ittikal namanya. Rahmat Allah itu luas. Sudah, kita bersandar saja. Ya, rahmat Allah itu luas. Akhirnya dia tidak beramal. Ya, tidak beramal. Dan ini akan muncul mafsadat yang besar. Apa mafsadat besar? Dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa lagi. Ini kan mafsadat besar. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa apa illa alqaumu alkhasirun. Tidak ada yang, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang sangat merugi. Iya, karena itu merasa aman dari makar Allah ini mafsadat yang besar, bahaya yang sangat besar. Tidak boleh ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya, sebagaimana kebalikannya juga. Ya, putus asa dari rahmat Allah ini juga apa? Tidak dibolehkan. Nah, itu juga mafsadat. Itu juga apa? Mafsadat. Ya, jadi ini semuanya dipertimbangkan ya. Ada yang mafsadat dari sisi ini, ada yang mafsadat dari sisi lain. Ada mafsadat dari sisi lain. Jadi merasa aman dari makar Allah itu apa? Mafsadat. Iya. Merasa aman dari makar Allah itu mafsadat. Tapi putus asa dari rahmat Allah juga apa? Juga mafsadat. Nah, dua-duanya harus dihindari. Karena itu seorang mukmin dia berada di pertengahan. Ya. Seorang mukmin dia berada di pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan, tapi dia berada di jalur pertengahan. Iya. Baik, ini di sini pentingnya seorang dai, seorang penuntut ilmu. Dia berada selalu pertengahan. Ya. Kan yang disampaikan itu kadang ada targhib, kadang ada tarhib. Kita berikan dari dalil-dalil membuat seorang itu termotivasi. Kadang diberi dari tarhib, kita berikan dari dalil-dalil yang membuat seorang itu merasa takut. Nah, tapi ingat, jangan diberi motivasi-motivasi-motivasi membuat dia bergampangan dengan maksiat. Membuat dia aman dari makar Allah. Ini sudah jatuh di dalam apa? Mafsadat. Sebagaimana jangan dia memberikan dari tarhib, dibuat takut, akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Jelas ya? Putus asa dari rahmat Allah ini tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya. Karena itu hati-hati. Nah, ini kebanyakan kekeliruan al-wu'ab di bahasa orang dahulu. Ya. Kebanyakan kekeliruan tukang beri nasihat, para penceramah, para dai, khatib-khatib yang kerjanya beri nasihat saja, dia senang baca satu ayat, satu hadis membuat orang takut, membuat orang termotivasi, kekeliruannya dia tidak pertimbangkan. Akibat dari motivasi dan apa? Dari hardikan yang dia berikan. Nah, ini dua harus dia ukur. Motivasi bagus dia berikan, tapi di kadar yang membuatnya stabil. Dia termotivasi tapi ada juga rasa takutnya. Ya. Sebagaimana kalau dia punya rasa takut itu bagus, tapi jangan dia putus asa dari rahmat Allah. Jelas ya? Karena rasa takut yang bagus, rasa takut yang masih ada harapan bersamanya. Sebagaimana rasa harapan yang bagus, rasa harapan yang disertai dengan rasa takut. Nah, ini kaidah harus dijaga. Kaidah harus dijaga. Ya, ketemu orang misalnya, dia kasih hadit-hadit, bagaimana tentang puasa. Dia kasih cerita para as-salaf bagaimana puasanya. Ya, jelasnya? Bagaimana puasanya? Ya, ini orang dikasih keutamaan, tapi dia pikirannya, waduh, saya ini betul-betul miskin. Saya enggak bisa seperti itu. Ya sudah, saya terima padanya saja dah. Ya. Akhirnya jadi putus asa. Kan begitu? Ya. Nah, ini dipelihara, dijaga. Jadi sudut ini diperhatikan. Nah, ini banyak yang tidak disadari. Dan ini dari ketelitian pada ilmu. Anda perhatikan ya, di pembahasan-pembahasan kitab Tauhid itu, seorang diajari untuk teliti dalam banyak hal. Baik, ini yang ke-18. Yang ke-19. At-tasi'ata asyarata. Qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. 19, ucapan orang yang ditanya tentang persoalan yang dia tidak ketahui, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Iya. Ini adab dalam ilmu. Karena itu dikatakan bahwa ucapan Allahu a'lam itu seperdua dari apa? Seperdua dari ilmu. Iya. Jadi ilmu itu kan dia tahu atau dia tidak tahu, kan begitu? Ya. Jadi kalau dia katakan padahal yang dia tidak tahu, saya tidak tahu, berarti dia sudah mendapatkan seperdua ilmu. Ya, dan seorang jangan takalluf. Padahal yang dia tidak tahu, dia bilang, saya tidak tahu. Dia bilang, saya tidak tahu. Karena itu, Nabi SAW diperintah untuk mengatakan, wa ma ana minal mutakallifin. Saya bukan orang yang takalluf. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Umar bin Khattab, beliau berkata, nuhina anit takalluf. Kami dilarang dari apa? Takalluf, membebani diri. Ya, membebani diri. Kadang seorang itu takalluf. Dia bebani diri dengan hal-hal yang kadang tidak ada manfaatnya. Pada perkara-perkara yang sifatnya itu takalluf, berlebihan. Dan itu dilarang di dalam apa? Dilarang beragama. Baik. Jadi seorang kalau dia tidak tahu dia jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Seperti Imam Malik itu ya, dia datangi oleh seorang penanya dari Afrika bawa 40 permasalahan. Imam Malik hanya jawab 4 saja. Tanya kamu Malik bin Anas, imamnya manusia, enggak menjawab kecuali 4 masalah. Kata Imam Malik, ya, sampaikan saja kepada orang. Imam Malik tidak menjawab kecuali empat saya. Nah, itu mereka tidak ada takalluf, tidak mau bebani diri. Iya, padahal yang mereka tidak tahu, dia bilang apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik. Di antara apa namanya? Mauqif yang sangat melekat di hati. Itu Syekh Bin Baz ada sebuah rekaman ya. Beliau ditanya. Syekh Bin Baz ditanya. Ya. Yang mana yang lebih afdal? Seorang menjadi imam atau seorang menjadi muadzin? Antara imamah dan adzan, yang mana yang lebih afdal? Jadi dalam rekaman itu Syekh Bin Baz diam lama sekali. Iya. Lama beliau diam. Setelah itu jawabannya apa? Allahu a'lam. Itu jawabannya. Allahu a'lam. Baik. Ini saya ketika mendengarkan itu, saya berpikir lagi ke diri saya. Ya. Karena ini masalah dari dulu sudah berlalu di pembahasan-pembahasan fikih. Ya. Dan memang para ulama bahas. Para ulama membahas ya antara yang mana yang paling afdal. Ya. Tapi ketika saya melihat Syekh Bin Baz menjawab seperti itu betul-betul memberi apa? Kesan di dalam hati. Iya. Tentunya masalah itu ada tarjih. Ya. Ada tarjih. Itu dari awal kali apa namanya? Memang saya belajar, saya biasanya tidak menguatkan pendapat dari saya pribadi. Biasanya ada seorang syekh di masa sekarang atau di masa dahulu yang menguatkan pendapat itu, saya ikuti yang dia kuatkan. Jadi bukan menguatkan sendiri. Iya. Karena seorang penuntut ilmu jangan dia latih dirinya seperti itu, apalagi dia di awal-awal belajar. Iya. Nah, itu banyak dari pembahasan-pembahasan fikih yang saya kaji dulu. Biasanya kalau saya sudah bahas, saya biasanya tanya ke Syekh Mukbil ya bahwa di pembahasan ini apa yang dikuatkan oleh beliau dan seterusnya. Ini semuanya supaya apa? Seorang terbiasa di atas pijakan yang seperti itu. Jelas ya? Tapi sekarang ini subhanallah para penuntut ilmu dia hanya bisa baca dari Google saja, tapi bersamaan dengan itu jago sekali. Ya, memberikan komentar-komentar. Ya, Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi berkata bahwa di dalam hadis ini ada apa namanya kelemahan. Datang dia dengan sangat mudahnya berkata Abu Hatim dan Abu Zur telah keliru di dalam hal ini. Masya Allah. Ya. Dan ini tidak layak ya seorang penuntut ilmu seperti itu. Ya, baik. Jadi ada juga saya pernah baca di salah satu apa namanya tulisan ada doktor di situ. Saya tahu namanya sudah lama dia berkecimpung di pembahasan-pembahasan ilmu agama. Nah, dia tanya kepada salah seorang mahasiswa yang dia juga doktor kalau enggak salah, cuman tesisnya di S2 di pembahasan apa begitu. Maka doktor yang lebih senior ini tanya, "Ini pembahasan kamu bedanya apa dengan pembahasan si fulan? Sama temanya, bedanya pembahasan kamu apa?" Maka anak ini terangkan bahwa pembahasan saya itu keistimewanya ini dia sebutkan bahwa di sini pembahasan saya terangkan begini, di sana tidak diterangkan begini. Jadi dokter yang lebih senior ini memberikan komentar, masya Allah, begitukah seorang penuntut ilmu diajari untuk tawadhu? Ya, bahasanya memang tegas. Karena saya baca tulisan-tulisan dokter ini, dia memang agak tegas di dalam beberapa pembahasan, tegas. Nah, ini bagus ya, bermanfaat untuk seorang penuntut ilmu. Kadang seorang itu perlu diajari adab, perlu diajari apa? Etika. Ya, diajari etika. Kalau dia mengkritik, dia nukil dari ulama. Nah, sama kalau misalnya dia terlalu cinta kepada seseorang, dia cinta kepada seseorang itu jangan dia cinta karena orangnya, dia cinta karena kebenaran. Ya, jadi kalau dikritik karena kebenaran dia terima dengan baik. Terima dengan baik. Ini saya ingat ya dulu di masa-masa dahulu ada orang-orang di sini diingatkan tentang bahaya sururia, tentang Salman Al-Auda, Safar Hawali dan sebagainya. Apa jawabannya? Kamu ini siapa? Baru saja belajar kemarin mau kritik ulama-ulama besar. Ya, katanya Salman Al-Auda, Safar Hawali ini ulama besar. Ya. Belakangan akhirnya menyesal juga. Ya walaupun tidak ada dia membersihkan diri dari apa yang telah lalu, tapi dia tahu juga bahwa Salman Al-Audasa Perahuwali ini menyimpang belakangan. Waktu itu disampaikan dengan menukil ucapan ulama yang lain. Yang berbicara kan bukan penuntut ilmunya. Dia nukil dari siapa? Dari ulama yang lain. Maka harusnya seorang menghormati ketika dinukil dari ulama yang lebih ahli daripada dia dan lebih mengetahui daripada dia. Itulah seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu melatih dirinya di atas kaidah-kaidah, pijakan-pijakan. Jangan dia biasakan dirinya terlalu membesarkan dirinya, seakan-akan dirinya punya sesuatu, punya hal yang menonjol. Semua orang itu ada kekeliruan dan kesalahannya. Apalagi dia seorang penuntut ilmu, dia harus mendidik dirinya dengan pendidikan yang paling bagus, membuat di dirinya itu terdidik, ya, terlatih dengan etika-etika ilmiah. Itulah yang bermanfaat untuk seorang penuntut ilmu. Baik. Jadi di sini dikatakan di faedah yang ke-20, al-isrun jawazu takhsis ba'dinn nasi bil ilmi duna ba'd. Yang ke-20, pembolehan untuk mengkhususkan sebagian orang dengan penyampaian ilmu. Iya. Di sini Nabi memberikan ilmu ini kepada siapa? Kepada Mu'ad saja. Iya. Dan Mu'ad yang menyampaikannya. Ya, kepada yang lainnya. Dan ini disampaikan oleh Mu'ad di akhir-akhir hayatnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi boleh saja ditakhsis sebagian orang dengan ilmu. Tapi bukan artinya dibatasi. Ya, bukan artinya dibatasi. Ini sering kadang terjadi pertanyaan-pertanyaan. Apa hukumnya menghadiri sebagian halaqah? Ada yang bahasanya halaqah, ada yang bahasanya liqa. Hah? Ada yang bahasanya begini, macam-macam. Itu bahasa-bahasa tidak terlalu penting. Yang kita lihat hakikatnya. Yang kita lihat hakikatnya. Kalau kita bicara masalah bahasa, liqa berjumpa, ketemu orang, dikasih faedah, kan bagus. Bukan itu yang diingkari. Sama dengan istilah-istilah tarbiyah. Ya. Wah, ini orang mengingkari tarbiyah. Itu kan dusta namanya. Siapa yang mengingkari tarbiyah? Tarbiyah itu bagus, tapi tarbiyah kamu modelnya yang tidak bagus. Masa tarbiyah ada ilmu sebagian tingkatan pertama tidak boleh tahu ini. Tingkatan ini tidak boleh tahu ini. Nanti kalau tarbiyahnya sudah masuk ke dalam pembahasan ini, ya, maka itu berada di rumah. Sendalnya saja disembunyikan di dalam. Ya, tidak boleh disimpan di luar. Ini tarbiyah liqa model kayak apa seperti ini? Jelas ya? Ini tanda yang tidak sehat. Dan saya tahu materi-materi tarbiyahnya apa. Kalau tahu materi tarbiyahnya baru mengerti antum. Yang dibahasakan itu apa. Salah satu materi tarbiyahnya misalnya. Tentang sirriyatut tanzim. Bagaimana kerahasiaan organisasi. Hah? Ini kan kelihatan bahwa orang-orang ini membahas kebatilan. Karena itu kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna dunal amma fa'lamu annahum ala ta'sisi dhalala." Kalau engkau melihat satu sekelompok kaum, mereka bersendirian berbisik-bisik, tidak hadir orang umum, ketahui bahwa mereka ini sedang merintis kesesatan. Nah, itu kaidah umum. Iya. Jelasnya kalau dakwah itu terbuka. Lihat itu Nabi Musa alaihi salam ditantang oleh Firaun. Ya. Kami akan datangkan tukang sihir menghadapi kamu. Berikan tempatnya. Kata Nabi Musa, "Mau'idukum yaumuz zina wa ayyuhsyara an-nasa duha." Hari pertemuan kita adalah hari zina, ini hari keramaian di mana manusia berkumpul di waktu duha. Hari keramaian, seluruh manusia berkumpul di waktu duha, bukan di waktu malam. Waktu duha waktu yang paling apa? Paling terangnya, panjang waktunya. Nah, itu bertemunya. Seperti itu. Adapun yang rahasia-rahasia seperti itu adalah hal yang apa? Tidak dibenarkan. Jadi jangan ada yang berdalilkan ya dengan hal ini, oh boleh merahasiakan sebagian ilmu. Kalau begitu, ya boleh rahasia-rahasia seperti itu. Nah, itu namanya tanda kesesatan. Hati-hati ya dalam perkara yang seperti itu. Di dalamnya pertemuan khusus, apa yang dibicarakan? Kejelekan pemerintah. Iya. Apa yang dibicarakan? Bagaimana cara merintis apa namanya sebuah kudeta. Apa yang dibicarakan? Bagaimana cara membuat gerakan-gerakan yang mereka nanti bisa berkuasa di situ. Nah, ini kan hal-hal yang tidak sehat. Yang seperti itu yang diingkari. Ya, kalau tarbiyah bermakna mendidik orang, liqa bermakna ketemu dengan kawan, ini itu adalah hal yang biasa. Perkara yang bagus-bagus saja. Jadi dilihat apa makna pengingkaran yang diingkari oleh orang-orang. Jangan memutarbalikkan fakta. Dan ini selalu ya. Ya. Selalu terjadi orang-orang yang seperti itu. Kalau diteguri, ditegur, diingatkan, ya tidak mau ditegur kesalahannya, maka dia akan mengesankan hal-hal yang tidak benar. Ya, dan ini perkara yang tidak baik ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-21, al-hadiyatu wal ishrun. Yang ke-21, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari mal irdafi alaihi. Ya. Yang ke-21, sikap tawadhu', rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunggang keledai sambil membonceng orang lain. Pertama ini beliau memakai keledai, bukan kuda, bukan unta, keledai. Keledai kan hewan apa? Dia bukan hewan yang diandalkan di dalam tunggangan. Ya, raja itu, pemerintah, penguasa biasanya tidak pakai keledai kan? Tapi Nabi pakai keledai. Subhanallah. Bersama dengan itu dia bonceng lagi orang lain. Dia bonceng orang lain. Dan ini menunjukkan apa? Tawadhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, dan subhanallah, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawadhu ini kelihatan. Ya, bagaimana beraneka ragam dari tawadhu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di bahasa ini kalau kita melihat dari para masyaih, para ulama, terlihat mereka tawadhu'nya, kerendahan hatinya. Hal-hal yang menakjubkan. Ya. Hal-hal yang menakjubkan. Ya, dari seluruh alim yang pernah saya jumpai dari ulama besar di masa ini, itu kita belajar bagaimana melihat dari tawadhu' mereka. Walaupun ada sebagiannya yang lebih menonjol daripada sebagian yang lain. Ada sebagiannya lebih menonjol daripada sebagian yang lain. Tapi ini akhlak terwarisi di kalangan orang-orang yang berilmu dan di kalangan para penuntut ilmu. Baik. Berikutnya yang ke-22. Athaniyatu wal ishrun. Jawazul irdaf ala dabbah. Pembolehan untuk membonceng di atas tunggangan. Dan ini pembolehannya kita sudah sebutkan. Pembolehannya di mana? Pembolehannya apabila hal tersebut tidak memberatkan, memungkinkan pada hewan itu. Kalau memberatkan hewan tersebut, ya ini masuk di dalam mendzalimi. Dan tidak boleh mendzalimi, ya, siapapun termasuk mendzalimi hewan. Jelas ya? Dan ini dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Selain dari perintah berbuat baik kepada setiap makhluk, dalam ayat dan hadith-hadith umum, ada dalil-dalil khusus dalam hal itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Qatadah tentang kisah seorang sahabat yang datang membawa untanya. Ya, begitu sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orangnya pergi kan, untanya datang kepada Nabi. Lalu unta ini menangis tersudu-sudu. Iya. Maka Nabi pun memanggil pemilik unta. Dikatakan kepadanya, "Kenapa kamu apa yang kamu lakukan pada unta ini? Kenapa kamu zalimi dia? Kamu bebani dia dengan hal yang dia tidak mampu." Iya. Kamu bebani dia dengan hal yang tidak mampu. Dan ini disebut oleh para ulama ya, dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlihat ketika orang ini membebani untanya lebih daripada kemampuannya, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini menunjukkan bahwa membonceng itu dibolehkan dengan syarat apa? Ya, itu memungkinkan untuk hewan tersebut. Memungkinkan untuk hewan tersebut. Adapun kalau tidak memungkinkannya, memberatkannya, maka itu tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang ke-23. Fadilatu Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Karena Nabi mengkhususkannya dengan ilmu. Dan Nabi memboncengnya di atas kendaraan. Ya. Ini dibonceng khusus oleh Nabi kan, menunjukkan bahwa dia sangat dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu dari ulama sahabat. Ya, orang yang sangat paham tentang Al-Qur'an. bahkan perputaran qiraat Al-Qur'an itu salah satunya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau dari sahabat yang paling mengerti yang halal dan yang haram. Ya. Dan beliau ini di antara sahabat yang dikemukakan oleh para sahabat yang lain di dalam ilmu radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang terakhir, idhamu ar-rabi'atu wal 20, idhamu sya'ni hadhihi al-mas'alah. Ya. Kedudukan agung permasalahan ini. Ya. Kedudukan agung permasalahan yang Rasulullah kabarkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik, selesai satu bab awal pembahasan kitab tauhid ini. Penegasannya saya sudah terangkan tadi. Penegasannya ada dua. Yang pertama apa? Menjelaskan bahwa tauhid adalah apa? Ifradullahi bil ibadah. Dan annahyu anil syirk, melarang dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwa tauhid adalah a'zamu wajibin ala tsaqalain. Kewajiban yang paling besar terhadap apa? Jin dan manusia. Ya. Ini kaidah ya dalam mempelajari kitab tauhid. Saya ingin seluruh peserta memperhatikan. Pada setiap bab itu saya akan terangkan penekanan dalam bab itu apa. Apa yang dimaksudkan, diinginkan dari bab atau diinginkan dari pembahasan kitab. Kemudian setiap dalil, ayat maupun hadis, saya akan terangkan sisi pendalilannya apa. Itu yang paling penting dipahami, sisi pendalilannya. Jelas ya? Jadi ini sudut yang paling penting diperhatikan. Karena mungkin akan tercerberai pemahaman karena saya akan menguraikan kalimat-kalimat, potongan-potongan pada ayat maupun hadis. Nah, ini kan penjelasan. Ya. Tapi fokusnya pada setiap ayat dan setiap hadis itu pasti akan diterangkan apa sisi pendalilannya di situ. Apa maksud didatangkan ayat atau hadis itu oleh penulis. Nah, itu nanti yang dicatat baik-baik ya. Diperhatikan. Dan kalau kita melatih diri kita di atas hal itu, itu namanya menggembleng diri di atas taksil ilmi. Itulah bekal ilmiah di dalam membangun nuansa keilmuan. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, di break dulu katanya untuk persiapan sholat maghrib. Dan mungkin ada dari peserta yang ingin istirahat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya setelah maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.